Namanya kata Aisyah witrun nahar. Salat witir di ujung siang mau masuk malam. Maka dia harus tiga. Kenapa tidak satu? Kalau satu menyelisihi hukum asal salat dua rakaat. Ya. Kenapa dia dua? Kalau dua dia berarti bukan witir. Karena witir harus ganjil. Kenapa enggak lima? Karena memang paling banyak empat jumlahnya. Ditambahkan dua lagi. Tayyib. Fa inna witrun nahar, sesungguhnya maghrib adalah merupakan salat penutup siang. Wa illa subha, kecuali subuh. Kenapa enggak ditambah jadi empat subuh? Fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah. Karena sungguhnya pada waktu subuh dipanjangkan bacaan. Kalau anda kata subuh sama dengan salat lain, ini menunjukkan apa? Dangkalnya hafalan imamnya. Belajar lagi banyak-banyak, tambah lagi hafalan. Subuh harus panjang, minimal 50 ayat lah. Jangan dibaca lagi kul-kul itu. Ya? Kalau membaca kul ketika salat sunnahnya, kalau sudah subuh masuk, panjang-panjanglah baca 50 ayat. Tayyib. Apa yang kita jadikan pelajaran daripada hadis ini? Ya. Ada hal-hal yang ditambahkan di sini bahwasanya perkara agama kita yang diturunkan kewajibannya langsung di langit hanya satu saja. Apa dia? Salat lima waktu. Semua kewajiban, semua syariat diturunkan di bumi kecuali salat. Di sana diturunkan kewajibannya. Semua syariat diturunkan melalui Jibril, perantara Jibril. Kecuali salat, langsung musyafahah. Langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan nabinya sebagaimana Allah berbicara dengan Musa alaihi salam tanpa ada perantara. Subhanallah. Kapan itu terjadi? Malam Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah dibawa ke langit. Dan kemudian diwajibkan berapa kali pertamanya? 50 kali sehari semalam. Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha jumpa Musa alaihissalam. Tentunya rohnya, bukan jasadnya. Kemudian bertanya Musa, apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu 50 kali sehari semalam? Kata Musa alaihissalam, diberikan usulan, irji'ila rabbik fas'alhu takhfif. Pulanglah kamu minta kepada Tuhanmu keringanan. Laqad jarabtu bani Israel. Aku telah coba bani Israel. Mereka lebih kuat daripada umatmu. Mereka enggak sanggup. Maka mintalah keringanan. Maka Allah kurangilah. Jadi 45. Dia kembali. Berkata Musa, enggak sanggup umatmu. Mintalah kepada Rabbmu keringanan. Kembali dia pulang. Sampai akhirnya menjadi 5 rakaat. Musa masih mengatakan, mintalah keringanan, umatmu enggak sanggup. Kata Rasulullah, aku malu kembali kepada Tuhanku. Maka turunlah dari langit ketetapan, hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajri. Salat itu 5 kali, tapi ganjarannya sama dengan salat 50 kali sehari semalam. Allah enggak gantikan lagi hukumnya. Itulah yang sekarang ini. Ini yang paling besar kewajibannya, turunnya di langit. Tapi ini yang paling besar ditinggalkan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Sibuk dengan dunianya. Untuk sholat aja enggak sempat. Jumat dia tinggalkan, maghrib dia tinggalkan. Entah mau jadi apa mereka? Mau jadi kayu bakar neraka semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Sibuk dengan bisnisnya, dunianya, kerjaannya, enggak sempat lagi sholat. Mau mati jadi apa mereka? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian hadis ini menunjukkan asal salat itu diwajibkan 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Dan ini berlangsung ketika Nabi di Mekah. Ketika Rasulullah hijrah ditambahlah salat zuhur dan asar dan isya. 2 rakaat, 2 rakaat lagi. Jadilah dia menjadi 4 rakaat. Yang dalam bahasa Arabnya salat disebutkan dengan salat ar-rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Adapun maghrib tetap 3. Ya, sebagaimana adanya. Ya. Karena dia adalah merupakan penutup siang. Adapun fajar tetap dua, karena dipanjangkan bacaan padanya. Tapi ketika orang kembali dalam keadaan musafir, maka dia diringankan baginya untuk mengerjakan yang empat menjadi dua rakaat. Tayyib. Berkata Syekh Abdullah, al-qasru rahmatun minallahi ta'ala bi'ibadih. Mengqasar syarat itu adalah merupakan bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa? Tadi kita telah sebutkan. Karena musafir, orang yang bepergian, yalhaquhu masyaqqatun wa ta'ab. Selalu dia akan mendapati kesulitan, keletihan. Ya. Maka di antara bentuk-bentuk rahmatnya Allah, murahnya Allah kepada hambanya, Allah ringankan salat, Allah ringankan puasa, tidak menjadi wajib bagi mereka. Salat dicukupkan diambil setengahnya saja agar tidak hilang kemaslahatan ibadah, ya. Agar orang tetap ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diringankan, dihapuskan, putus hubungan kita. Demi Allah, yang menghubungkan seorang Allah adalah salat. Kalau andai kata orang enggak salat, apa hubungannya dengan Allah? Enggak ada tali dia bergantung. Orang seperti itulah yang gampang sekali dia, subhanallah, tertekan batinnya, depresi, stres, gantung diri, loncat. Orang-orang seperti itu tuh. Ya, kalaupun ada juga orang yang salat, salat juga, tapi juga bunuh diri, ini salatnya bermasalah. Enggak benar. Salat, salat juga, tapi korupsi jalan terus, ini enggak benar salatnya. Ya. Enggak benar salatnya. Ada yang salah dalam salatnya. Karena salat itu jika benar, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah seorang berbuat yang keji dan yang munkar. Tayyib ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kalau tadi telah dikatakan bahwasanya orang musafir boleh mengerjakan salat qasar, apa hukumnya? Apakah hukumnya wajib atau dianjurkan? Dan apa hukum mengerjakan salat sempurna ketika musafir? Sebagian ulama mengatakan hukum mengqasar salat ketika musafir wajib. Saya ulangi lagi. Sebagian ulama berpendapat mengqasar salat ketika dia musafir hukumnya menjadi wajib. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah dan Ibnu Hazm rahimahullah. Kata mereka, karena Nabi senantiasa terus menerus mengerjakannya, karena dia adalah hukum asal muasal salat sebelum ditambah. Ketika dia dalam keadaan musafir, kembalilah hukum asalnya dua rakaat. Dari perkataan Aisyah, mereka jadikan sebagai dalil, furidat as-salatu rakatain, diwajibkan salat itu dua rakaat. Fa uqirat salatu safar, maka ditetapkanlah kewajiban ini ketika orang musafir. Wa utimmat salatul hadar, ditambah salat orang yang mukim. Kata-kata ditetapkanlah kewajiban ini ketika orang musafir, menurut mereka menunjukkan wajibnya mengqasar. Tidak boleh tidak mengqasar. Wajib hukumnya mengqasar. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat jumhur ulama mengatakan qasar hukumnya mustahab, dianjurkan. Karena Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ardi, jika kalian berjalan di muka bumi, falaisa alaikum junahun, tidak mengapa bagi kalian, an taqsuru minas salah, untuk memendekkan salat. Kata-kata falaisa alaikum junah, tidak mengapa atas kalian, menunjukkan dia tidak wajib, karena tidak mengapa kalian mengqasar. Ini dalilnya jumhur, menunjukkan dia telah merupakan keringanan. Mana lebih utama, mengambil keringanan ini atau kita tetap melaksanakan sholat secara utuh sempurna? Yang lebih utama menurut para ulama semuanya, yang lebih afdal tanpa ada perselisihan dalam perkara ini, yang lebih afdal adalah sholat qasar, walaupun sebagian mewajibkan. Sehingga mereka mengatakan orang yang musafir sholatnya sempurna, hukumnya makruh mengerjakannya, karena dia meninggalkan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil mereka Abu Hanifah, perkataan Aisyah, pertama kali salat adalah dua rakaat. Kata mereka ini kata jumhur ulama, dalil digunakan Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, awal muasal salat dua rakaat, maka dia ditetapkan ketika musafir, ditambah ketika mukim. Kata mereka ini perkataan Aisyah, dan dia tidak menyebutkan ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi ini ijtihad Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil mewajibkannya. Dan tentunya wallahu taala alam, pendapat jumhur itu yang lebih kuat. Apa arti jumhur? Kebanyakan ulama, antaranya mazhab Syafi'i, mazhab Malik, dan riwayat dari mazhab Ahmad. Maka yang paling baik bagi seorang musafir adalah mengqasar salat, tidak menyempurnakannya. Karena itulah yang paling banyak dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau lah antum memang ketika berhenti di tempat dikumandangkan azan, antum salat beserta kaum muslimin, maka ikutilah salat mereka. Mereka salat 4 dan mengikuti 4, karena mereka tentunya orang-orang mukim mengerjakannya 4 rakaat. Maka ijma' telah tegak, qasar itu yang lebih utama daripada mengerjakannya dengan sempurna. Dan perkara ini kembali kepada perkara, apakah qasar itu rukhsah keringanan atau dia hukum asalnya azimah. Ini antum harus paham ada dua istilah dalam agama. Pertama namanya azimah, yang kedua namanya rukhsah. Apa yang pertama? Pertama namanya apa? Azimah. Yang kedua apa namanya? Rukhsah. Mari kita definisikan apa itu azimah. Al-azimah, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, hukmun thabitun bidalilin syar'iyyin khalin an mu'aridin rajih. Azimah adalah hukum yang ditentukan dengan dalil syariat yang tidak ada perkara untuk merubahnya daripada hukum asalnya. Hukum yang ditetapkan dalam syariat dengan dalil, yang mana hukum ini tetap pada hukum asalnya karena tidak ada yang merubahnya. Saya berikan contoh. Orang ketika berpuasa di bulan Ramadan, ya, karena dia tidak musafir, dia mukim, dia sehat, maka dia berpuasa ini disebut mengambil hukum azimah. Itulah hukum asalnya. Ketika Ramadan datang, orang harus berpuasa. Kalau dia telah balik, telah berakal, dan dia dalam keadaan mukim, sehat, tidak sakit, ketika dia puasa di bulan Ramadan, maka dikatakan dia mengambil hukum azimah. Itulah hukum asalnya yang ditetapkan dengan dalil syar'i. Tidak ada yang membuat dia merubah. Tidak ada halangan yang membuat hukum ini berubah. Kalau andai kata ada halangan yang merubah hukum ini menjadi lebih ringan, disebut dia dengan rukhsah. Kalau kalah ketika seorang Ramadan sakit, dia tetap berpuasa, berarti dia mengambil hukum azimah. Kalau andai kata dia berbuka, dia ganti ketika sehat, berarti dia mengambil hukum rukhsah namanya. Apa arti rukhsah? Keringanan, karena ada uzur. Salat berdiri, kalau andai kata seorang sakit, sehat, apa namanya? Azimah. Ketika dia sakit dan dia duduk, apa namanya? Rukhsah. Kalau orang sakit tetap berupaya berdiri, berarti dia mengambil azimah. Walaupun lebih utama bagi dia mengambil rukhsah, keringanan, karena Allah ingin kemudahan bagi kita. Kalaupun orang dalam kondisi dia itu, apa namanya, Ramadan, dan dia sakit, dia tetap paksakan berpuasa, maka dia mengambil hukum azimah. Yang lebih utama bagi dia mengambil rukhsah. Illa annahu ma'lulun wal mahfudhu an Aisyata min fi'liha wa qalat innahu la yashukku alayya akhrajahu al-Baihaqiyyu. Baik, yang kedua, wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqzuru fi as-safari wa yutimmu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ketika musafir terkadang mengqasar, terkadang menyempurnakan. Wa yasumu wa yuftir, terkadang dia berpuasa, terkadang dia berbuka. Rawahu Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wa rawatuhu thiqat, perawinya thiqat, terpercaya. Illa annahu ma'lul, namun hadis ini cacat,

Inna Allah Ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsah. Sesungguhnya Allah sangatlah mencintai kalaulah rukhsah, keringanan yang diturunkan diambil. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh, sebagaimana dia membenci kalaulah perbuatan-perbuatan maksiat terhadapnya dikerjakan, diperbuat. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat lainnya, kama yuhibbu an tu'ta azaimuh, sebagaimana Allah juga mencintai ketika seorang mengerjakan hukum asal dalam yakni syariat ini, azimah, hukum asalnya azimah. Kalau antum dalam kondisi enggak ada uzur, antum kerjakan yang azimah, maka itu Allah SWT cintai. Jadi Allah mencintai perbuatan antum mengerjakan hukum azimah. Kalau enggak ada uzur, Allah mencintai antum salat berdiri, Allah mencintai antum berpuasa Ramadan, Allah mencintai antum melaksanakan ibadah haji ketika memiliki harta. Ini hukum azimah, Allah cintai. Sebagaimana Allah pun mencintai ketika Allah berikan kepada antum keringanan, antum ambil keringanan tersebut. Musafir diberikan keringanan untuk qasar, ambil. Musafir diberikan keringanan untuk berpuasa, agar tidak berpuasa, berbuka, ambil. Walaupun kelak dalam masalah puasa, berselisih para ulama mana lebih baik, berbukakah ketika musafir atau berpuasa. Ada khilaf. Yang paling rajih, yang paling benar, kembali kepada apa yang paling mudah bagi seorang. Kalau andai kata dia mudah untuk berpuasa dan dia agak sulit mengganti kelak, lebih baik bagi dia berpuasa. Kalau andai kata dia anggap sulit ketika dia musafir berpuasa, medannya sulit, ya, medannya jauh, medannya dengan jalan yang terjal atau sulit, dan dia dikhawatirkan akan dalam kondisi yang menyulitkan dirinya kalau berpuasa, maka lebih utama bagi dia untuk berbuka dalam masalah puasa. Makanya yang namanya rukhsah itu hanya boleh dikerjakan ketika ada apa? Uzur atau ada sebab yang membolehkan. Kalau enggak ada sebab, enggak boleh. Antum sholat 2 rakaat, kenapa? Saya ambil yang rukhsah aja lah, keringan Allah SWT. Padahal antum mukim, padahal antum enggak ada uzur sama sekali. Enggak boleh. Antum sholat duduk ketika sholat wajib, kenapa duduk? Ya saya ambil rukhsah. Enggak ada bagian antum rukhsah karena antum sehat, kecuali sakit. Hukum sholat berdiri ketika mengerjakan salat fardu, hukumnya apa? Wajib. Kecuali andai kata ada uzur, maka boleh. Sakit atau antum di kapal, payah berdiri, dikhawatirkan akan membuat kapal oleh tenggelam, ini boleh kan duduk. Ya, harus ada uzur terlebih dahulu. Kalau enggak ada uzur, enggak boleh. Dalam hadis ini terkandung sifat mahabbah bagi Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai. Allah mencintai hamba-hambanya, dan Allah pun memiliki sifat dicintai hamba-hambanya. Bukan dalam pandangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Allah enggak memiliki sifat cinta. Karena nama cinta adalah, kata mereka, itu kecenderungan hati kepada sesuatu dalam rangka mengambil manfaat darinya atau menolak mudarat. Inilah dia arti mencintai. Kenapa kau cintai si fulan? Ya, karena dalam cintanya ada maslahat. Aku mengambil kecantikannya, aku bersenang-senang dengannya, aku bersenang-senang dengan hartanya. Ya, kenapa kau jadikan dia sebagai temanmu? Kau cintai dia, dengannya aku akan selamat daripada kejahatannya. Ya, ini arti mencintai. Kata mereka, perkara ini mustahil bagi Allah, karena Allah tidak punya tendensi terhadap manusia. Maka karena itu menurut mereka, cinta itu enggak ada bagi Allah sifat cinta. Yang ada adalah tafsirannya iradatul in'am, keinginan Allah untuk memberikan nikmat, bukan mencinta. Mencinta itu sifat manusia, kata mereka. Maka mereka mendustakan hadis, mereka mendustakan ayat, dan mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Yang mereka definisikan tadi cinta siapa? Cinta makhluk. Adapun Allah SWT tidak seperti makhluk. Ya? Tentunya Allah tidak ada tendensi dengan makhluk. Andai kata Allah cintai dapat manfaat, enggak ada. Andai kata semua orang kafir, enggak ada sama sekali berbahaya bagi Allah SWT. Jadi pertama kali kesalahan mereka, mereka analogikan Allah sama dengan makhluk. Maka mereka telah menjadi musyabbih. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Dan itu kesalahan yang nyata. Karena mereka takut

Antum enggak tahu mereka musafir, antum ikut. Mereka sholat zuhur 2 rakaat. Selesai mereka salam, antum tambah lagi 2 rakaat dan sholat antum sah sempurna. Kalau anda kata mereka salam, antum ikut salam, sholat antum batal, tambah lagi 2 rakaat. Ya. Karena orang mukim tidak boleh melaksanakan qasar. Kalau dibalik, antum ini musafir, sholat beserta orang mukim sampai di masjid, masjid di suatu tempat orang sedang mengerjakan sholat, antum mengerjakan sholat zuhur, mereka kerjakan 4, berapa antum kerjakan? 2 atau 4? Antum musafir. Menurut Fathruddin harus dikerjakan 4 karena antum mengikuti imam. Ya, kenapa orang yang tadi pada kasus pertama dia tidak mengikuti imam? Kenapa dia tidak mengerjakan 2 rakaat saja? Apa jawabannya? Karena dia tidak musafir. Dan yang namanya qasar hanya boleh bagi orang. Innahu sami'un mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hang, dimanapun anda berada, demikianlah telah kita ikuti kajian Islam Ilmiah dari pembahasan kitab Bulughul Maram yang disampaikan oleh Ustaz Abu Fers LC langsung dari Masjid Sabiqunun Najah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.